Yang dimaksud dengan paradigma profetik adalah suatu paradigma keilmuan di mana aktivitas kenabian menjadi landasan dalam melihat suatu konteks atau fenomena. Sedangkan kearsipan profetik adalah suatu usaha pencatatan dari aktivitas manusia yang mana dalam pencatatan tersebut dilandasi dari sintesa nilai-nilai transenden ketuhanan dan aspek holistik antara budaya, rasionalitas, dan empirisme. Sedangkan, paradigma arsip modern dapat kita artikan sebagai suatu aktivitas pencatatan dari aktivitas manusia di mana aktivitas tersebut mempunyai nilai dalam jangka waktu yang panjang. Untuk mempermudah kita memahami perbedaan antara paradigma profetik dan paradigma modern, mari kita lihat bagaimana kedua paradigma memahami konteks peran dan kerahasiaan dari sebuah fenomena.